Konsultasi Syariah. Membatalkan sholat sunnah karena dengar iqomah. Pertanyaan, jika kita mendengar iqomah sementara kita sedang sholat sunnah qobliyah, apakah harus dibatalkan? Bagaimana jika tinggal tahiyat? Apakah masih boleh diselesaikan? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Perintah membatalkan sholat sunnah karena mendengar iqomah dinyatakan dalam beberapa hadis, di antaranya, 1. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah fala sholata illa al-maktubah." Yang artinya, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan yang lainnya. 2. Hadis dari Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu anhu, ketika iqamah salat subuh dikumandangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada sahabat yang sedang salat sunnah. Beliau mengucapkan sesuatu yang saya tidak paham. Usai sholat, kami mengurmuni beliau. Lalu beliau bersabda, "Yushiku ahadukum ayusolliyal fajra arba'a." Yang artinya, hampir saja kalian ada yang sholat subuh 4 rakaat. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Dalam riwayat lain, seusai sholat, Nabi SAW menasihati orang itu dengan bersabda, "As-subuhu arba'a, as-subuhu arba'a." Yang artinya, sholat subuh 4 rakaat, sholat subuh 4 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidh Al-Iraqi menjelaskan hadis Abu Hurairah di atas. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat kecuali salat wajib, ada 3 kemungkinan. 1. Kemungkinan pertama, ketika iqamah tidak disyariatkan salat sunnah. 2. Atau kemungkinan maknanya, jangan melakukan salat meskipun salat sunnah sudah dimulai sebelum iqamah. Namun dia harus batalkan agar bisa mendapatkan keutamaan takbiratul ihram. 3. Atau kemungkinan maknanya, ketika iqamah, sholat sunnah batal dengan sendirinya, meskipun tidak dibatalkan oleh orang yang melakukannya. Nailul Autor Asyaukani. Hanya saja, kemungkinan ketiga cukup jauh, karena iqamah bukan termasuk pembatal sholat. Karena itulah, dalam hadis Abdullah bin Malik, Nabi SAW menyebut orang yang mengerjakan sholat qobliyah subuh ketika iqamah, seolah-olah telah mengerjakan sholat subuh 4 rakaat. Artinya, qobliyah subuh yang dia kerjakan tetap sah, meskipun dia melakukan pelanggaran dari sisi waktu pelaksanaan. Kapan harus dibatalkan? Apakah harus dibatalkan ketika mendengar iqamah, apapun posisinya? Asy-Syaukani menyebutkan keterangan dari Abu Hamid, salah seorang ulama Syafi'iyah. Syekh Abu Hamid dari Syafi'iyah mengatakan, yang afdol, dia batalkan sholat sunnah, dengan batasan apabila dilanjutkan akan menyebabkan dirinya ketinggalan takbiratul ihram. Dan alasan ini sangat jelas. Nailul Autor Asy-Syaukani. Berdasarkan batasan ini, tidak bisa ditegaskan di posisi mana makmum harus membatalkan sholat sunnahnya. Intinya, ketika makmum merasa dirinya akan ketinggalan takbiratul ihram jika sholat sunnah dikerjakan, maka dia bisa segera batalkan sholat sunnahnya. Jika dia di posisi tasyahud akhir, dan dia yakin jika dilanjutkan tidak ketinggalan takbiratul ihram imam, maka tidak masalah diselesaikan. Demikian, Allahu a'lam.